Jamaah sekalian, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad imamul mursalin wal qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligada wattaqullah innallaha khabirun bima ta'amalun wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jamaah Juhur, keluarga besar Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa terakhir pada kalender 1438 Hijriah. Insyaallah lusa Kamis 21 September Miladiah kita semua akan memasuki tahun baru Islam 1439 Hijriah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab menetapkan penanggalan dalam kalender Islam dimulai dari hitungan hijrah. Sedikit siang hari ini kita melakukan semacam checklist, evaluasi, muhasabah, baik sifatnya mujmal, global, tentang nasib umat Islam secara keseluruhan, yang sampai hari ini air mata, pilu, darah, bahkan nyawa masih terus terjadi pada saudara-saudara kita. Antum masih ingat dahulu antum berdoa atau mendengarkan seorang berustad berdoa, ya? Antum masih ingat kalimat seperti ini, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Kemudian ditambah tahun 90, Allahumma ansur mujahidina fi Bosna. Ditambah memasuki 2000, Allahumma ansur mujahidina fi setnya. Ditambah Allahumma ansur mujahidina fi Ayodhya, India. Bahkan sekarang, ya, ya, tidak cuma di mana kita, tidak cuma di mana kita minoritas, bahkan di kita mayoritas pun terpaksa kita berdoa, Allahumma ansur mujahidina fi Syria. Ini satu-satunya dalam sejarah di mana kita mayoritas tapi terbantai. Terbantai oleh Syiah di Syria. Kenapa? Karena masyarakatnya mayoritas, penguasanya Syiah. Dan sekarang terbukti Myanmar. Coba lihat, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Syiah pernah membantai kita semua. Antum cari sejarah di mana kita mayoritas kita pernah membantai mereka? Enggak ada. Jamaah sekalian, kalau begini-begini terus kita harus, kayaknya kita harus melihat kembali itu. Sabar bagian dari prinsip gerakan Islam. Ya, di mana-mana ketika kita minoritas kita dibantai. Rasa-rasanya kesabaran ini boleh jadi perlu kita lihat kembali. Saatnya kita harus mengatakan tidak, takbir. Ya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan antum yang hadir hari ini, sesederhana apapun infak antum, doa antum, insya Allah sudah sampai, ya, dibawa oleh teman-teman kita ke ruhinya. kayaknya tiap tahun selalu ada air mata dan darah umat Islam ini. Betul, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak memberi ampun kepada Yahudi karena mereka melakukan pengkhianatan kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk Mitsaqul Madinah, dikhianati oleh Yahudi. Maka kita ingat peristiwa Khaybar. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ya, luar biasa peristiwa itu. Ala kulli hal, bagaimanapun peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin secara keseluruhan, kita tidak boleh lupa urusan diri kita masing-masing. Urusan keluarga kita masing-masing. Kenapa? Karena pada level inilah yang paling kuat mengikat pertanggungjawaban kita di hari kiamat. Soal antum ikut serta apa tidak, banyak debat yang bisa kita lakukan. Tapi soal pertanggungjawaban keluarga, berat. Back to home. Ya, kembali lagi ke rumah. Coba, 1438 Hijriah. Tinggal satu hari besok. Alhamdulillah, dari sisi ibadah, antum ini semua luar biasa. Terjaga sholat zuhur berjamaah. Qobliyahnya bahkan 4 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Itu pun duduk sejenak mendengarkan 1-2 ayat dan hadis Rasulullah. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah kondisi ini juga dialami oleh keluarga kita? Sudahkah kita telepon istri, ma, sudah zuhur? Kalau kemudian jawabannya, apa zuhur? Kan belum asar, cilaka itu berarti. Teman-teman, jangan terlalu asik dengan ibadah kita. Bagi antum yang sudah berkeluarga, tidak boleh lupa paspor kita. Apa itu? 66 ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat baik-baik. Ini yang harus tidak boleh terlupa. Apapun yang terjadi di dunia Islam, antum punya basic tanggung jawab paling utama. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Alhamdulillah, terjaga kelihatannya. Wa ahlikum, bagaimana keluargamu? Ini PR yang panjang. Ya, PR yang panjang. Itu yang membuat antum tidak ada istilah santai ajalah. Enggak bisa. Hidup di dunia enggak ada istilah santai. Jangan pakai itu istilah orang 3S. Santai, serius, sukses. Mana ada orang santai, serius, sukses. Ya? Enggak ada. Kalau antum mau santai nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina. Apa? Bagaimana Allah gambarkan bagi orang-orang yang bertakwa itu? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau sudah bilang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu dah bahasa santai sudah. Tapi selama hidup di dunia, berat. Ya, lihat wajah antum, penuh dengan banyak masalah. Padahal tadi baru sujud. Itu artinya PR kita urusan keluarga tidak mudah. Pertanyaannya adalah, apa bekal yang paling baik untuk kita jadikan ukuran keselamatan keluarga kita? Satu saja, takwa. Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa kata Al-Qurtubi ketika menafsirkan kata takwa dalam Al-Qur'an? Beliau mengatakan takwa itu adalah absolut. Tidak ada tawar-menawar pada kalimat takwa. Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Kapan? Sekarang. Kapan? Besok. Kapan? Seterusnya. Madal haya, sepanjang kita hidup. Makanya tiap Jumat khatib tidak pernah bosan berpesan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Pertanyaannya, sudahkah takwa menjadi hiasan hidup keluarga kita? Berat. Antum mulia bukan antum direktur, antum mulia bukan antum jenderal, antum mulia bukan antum kiai. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu ada pada sisi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi keliru kalau kemudian antum membesarkan anak antum, kemuliaannya diukur dengan kerja di mana dia. Ya? Pangkat apa dia? Jabatan apa dia? Keliru. Apa bedanya kalau begitu dengan mereka? Kemuliaan kita karena takwa itu sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa ini sulit? Bahkan kadang-kadang juga kita mengakui mempertahankan takwa pada kurun waktu tertentu yang cukup panjang, Pak, tidak mudah. Orang yang mampu menjaga ketakwaannya pada kurun waktu yang sangat panjang, para ulama menyebut mereka dengan istilah istiqamah. Ini yang paling berat. Ada di antara antum yang masih ingat ayat tentang istiqamah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sahabat kaget. Kenapa? Ya Rasul, ada apa? Ya Rasul, ada apa? Rambutmu ya Rasul. Tiba-tiba rambut Nabi berubah. Ya Allah. Mohon maaf nih, yang berubah saya tidak menyinggung ya. Ya? Tiba-tiba rambut Nabi berubah. Surat apa itu? Hud. Surat 11 ayat 112. Bagaimana kata Allah? Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan Nabi untuk istiqamah. Fastaqim. Ya, istiqamah. Fastaqim kama umirta walladina man taba ma'aka wala tadgaw. Ya. Fastaqim. Bagaimana kita menerjemahkan kalimat fastaqim? Ya Muhammad, hiduplah kamu di atas jalan yang lurus sebagaimana telah aku perintahkan kepadamu. Hidup di atas jalan yang lurus, Pak, diri kita, keluarga kita, tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Ya. Kenapa? Untuk istiqomah itu, Pak, ya Allah. Kadang hari ini kita lihat dia juhur, besok enggak ada. Kadang hari ini kita lihat santun, besok ya Allah kasarnya minta ampun. Hari ini kita dilihat ya Allah begitu sabar dia, hari ini ya Allah berubah. Sulit sekali. Mari kemudian kita melihat Al-Quran. Kenapa bab istiqomah ini sulit? Dan mari kita ukurkan pada keluarga kita. Ingat surat Yasin? Surat yang ke-36. Ya. Ayat 60-61. 36 ayat 60-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budusyaiton." Innahu lakum aduwwum mubin. Pasti Anda kalau disebut surat Yasin pasti bisa ngikutin lah. Ya. Karena nenek moyang kita, orang tua kita itu Quran dulu kadang-kadang cuma Yasin, ya. Anak lahir Yasin, anak meninggal Yasin, ulang tahun Yasin, malam Jumat Yasin, malam Senin Yasin, ya Allah. Minimal ada baca Quran. Cuman masalahnya Yasin aja terus. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian anak cucu Adam agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ingat, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kira-kira kalau kita tarik ke ayat Al-Baqarah 208 agak mirip. udkhulu fisilmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa kata Allah pada ayat 61? Ya. Wa anibuduni, maka sembahlah aku, kata Allah. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Berada di atas jalan yang lurus tidak mudah. Bahkan di, mohon maaf ya, di Jakarta tuh kadang nyak sama babi suka negurin anak. Tong, hidup tuh jangan terlalu lurus-lurus amat, tong. Ya Allah. Nah, apa nyinya? Lu lihat tuh, bambu kalau lurus ditebang. Ya Allah. Di kantor orang yang hidupnya lurus-lurus, dikit kawannya. Betul? Orang yang gak neko-neko, dikit kawannya. Itu karirnya biasanya, ya begitu-begitu aja. Berat, Pak, lurus itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surat Fusilat, surat 41 ayat 30-31, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat, mencabut urat takut dan urat khawatir dalam hidup. Ya Allah. Bayangkan antum sebagai suami, sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pejuang, urat takut antum, urat khawatir hidup sudah dicabut oleh malaikat. Yang menjadi masalah antum nih masih banyak urat takut di leher antum. Rata-rata penakut. Gaji gede, akhlak bagus. Teman-teman, coba lihat. Bilang istiqamah. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Anggaplah akhir tahun ini kita mengkritik diri kita. Keistiqomahan kita selevel apa hari ini? Ya, mari kita masuk pada rahasia kenapa sulit sekali kita istiqomah. Ini kalau lagi duduk begini istiqomah semua ini. Kalau sudah pulang ke rumah istiqomahnya berubah. Istiqomah. Ikatan suami, takut istri, kalau di rumah. Itu dia. Saya mengutip pendapat seorang kiai ya, sudah almarhum. Saya pernah dipanggil, Ustaz Yasir, na'am. Antum sekarang berapa istri antum? Ya sahatullah Ustaz. Terlalu takwa antum. Apa itu takwa? Takut sama istri tua. Ya Allah. Takwa, takut sama istri. Loh, cuman karena kiai besar, istrinya 4, ya Allah, saya sama dia, ya Allah. Dulu pertemuannya dilaksanakan di sebuah tempat yang kita sebut dengan restoran Wong Solo, ya. Wah, saya antara menyesal dan tidak ikut pertemuan itu, ya Allah. Yang datang kiai-kiai rata-rata itu minimal 2. Pantasan saya kayak sendiri begitu, ya Allah. Ya, memang ada ustadz mengatakan tidak boleh seseorang itu dipanggil kiai haji kalau belum punya 2 syarat, punya pesantren dan punya bini 2. Tapi itu kan istilah mereka lah itu. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk lebih serius. Buka Quran. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayat 16 dan 17. Ini salah satu tabir kenapa manusia itu sulit sekali istiqomah. Ya. Mari kita lihat baik-baik. Halaman 152. Al-A'raf 16 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan membuat pernyataan. Qala fa bima aghwaytani, ya Rob, engkau telah menyesatkan aku. La aqudanna lahum, saya akan pasti menghalangi mereka anak cucu Adam, kita semua. Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Dia sudah terlanjur bersumpah. Karena setan itu, Pak, kalau orang sudah istiqomah, angkat tangan dia. Tapi antum yang masih sekarang juhur, besok masih meeting sama bos besar, sudah jelas-jelas antum tahu juhur 11.49, sudah 11.45 antum masih duduk di situ. Meeting juhur, ya Allah. Bos besar, Allahu Akbar. Mana lebih besar? Allah lebih besar. Pak, izin, Pak. Ada apa? Sudah mau waktu juhur, saya izin, Pak, sholat sebentar, Pak. Enggak usah takut. Boleh jadi ketika antum bersuara gitu, oh iya ya, baik bapak-bapak, sebentar lagi azan, terima kasih deh usulannya, kita break dulu untuk sholat juhur. Kita break dengan mengucapkan subhanakallah, ya Allah, bos besar bisa juga, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, Allah. Besok antum dipanggil ke ruangan dia. Udah pernah umrah belum? Belum, udah. Sekeluarga umrah, ya Allah. Kadang-kadang itu cuma khawatir sebenarnya itu. Cobalah. Ya, cobalah. Ya, makanya butuh. Kalau sudah istiqomah, nggak takut. Tapi kalau antum masih kadang hari ini ikut, besok enggak. Hari ini ngaji, besok enggak. Itu belum bisa itu. Makanya istiqomah itu suka diterjemah dengan konsistensi. Ini yang berat. Ini yang berat. Kan saya pernah menyampaikan hadis At-Tirmizi. Antum latih 40 hari konsistensi dengan waktu sholat. 40 hari. Jangan pernah masbuk, dapat qobliyah, udah pasti berjamaah. Bisa dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Coba 40 hari. 40 hari boro-boro, Ustaz. Bentar asar udah separuh ini. Apa beda juhur dengan asar? Azan kedengaran, waktu asar jelas. Jam berapa asar hari ini? 15. Belum. Ya. Setan berkata, saya akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Mari kita lihat bagaimana cara dia memalingkan kita dari jalan yang lurus. Sehingga kita sudah sulit istiqomah. Makanya setan pernah menyampaikan langsung ke Nabi. Ya, kenapa dia berkata, selain dirimu, orang yang paling aku takuti adalah itu tuh. Dia menunjuk Umar. Karena Umar ketika dia masuk Islam, langsung konsisten. Makanya Nabi menyebut dia dengan Al-Faruq, sang pembeda. Beda dia dengan yang lain. Orang kalau sudah istiqomah, apa kata setan? Jangankan berjumpa dengan Umar. Bekas jalanan Umar, kami tidak mau lewat. Ya Allah. Ya, coba bekas jalanan antum. Dia dudukin situ. Dia tungguin antum di situ. Butuh orang yang konsisten. Ya. Mari kita lihat bagaimana setan membuat kita tidak istiqomah. Dia berkata, ya, ayat 17-nya, la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan mendatangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an shimailihim, dari kiri mereka. Ingat, kalau ada ayat seperti ini, tidak cukup dibaca. Kan level Quran itu pertama adalah tahsin. Jadi kalau bacaan kita belum bagus, levelnya harus tahsin dulu. 4T, tahsin. Belajar tajwid, belajar makharijil huruf, semua namanya tahsin. Sudah benar tahsin, naik ke level berikut, T yang kedua, tarjamah. Belajar tarjamah. Karena memang ada ayat yang tidak butuh tafsir, tarjamahnya sudah cukup. Ketika kita menyebut Allah, udah enggak perlu pakai tafsir, jelas. Terjemahannya Allah. Tapi ada ayat tidak cukup tarjamah, harus ada tafsir. Ya, paling bagus setelah tahsin, tahfiz, tarjamah, baru tafsir. Ya, seperti itu. Nah, ayat seperti ini harus ada tafsir. Dan dari sekian banyak reference, hampir semua kitab-kitab tafsir merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat, dia baru berusia 15 tahun. Tetapi Rasulullah SAW telah mendoakan dia, apa? Yufaqihu fid din. Allah berikanlah dia kepahaman dalam agama. Memang semua ulama tafsir merujuk kepada Ibnu Abbas dalam hal-hal kata-kata seperti ini. Apa makna depan? Beliau menerjemahkan, depan itu sama dengan akhirat. Belakang itu sama dengan dunia. Kanan itu sama dengan kebaikan. Sementara kiri itu sama dengan keburukan. Bagaimana penjelasannya? Depan akhirat. Bukan harusnya dunia, Ustaz. Coba kita berjalan menuju mana? Menuju belakang apa menuju depan kalau berjalan? Menuju depan. Masa depan kita yang paling tertinggi di mana? Akhirat. Mulai kita lahir di dunia, kita meninggalkan itu masa kelahiran. Balita, TK, SD, SMP, SMA, ya, kuliah, kerja, nikah, ya. Itu semua kita tinggalkan. Maka dunia itu belakang. Anehnya manusia dibuat oleh setan, dia dikaburkan tentang akhirat dan dibuat terperdaya dengan dunia. Itu yang terjadi. Antum bayangkan, antum bawa kendaraan lebih banyak nengok ke belakang daripada ke depan. Apa yang terjadi? Pulang kampung lewat Carur Selatan, ya, Ciamis apa semua. Kalau antum lebih banyak tengok ke belakang, apa yang terjadi? Cuma dua. Kalau bukan tabrakan, masuk jurang. Itulah yang terjadi sekarang. Tengok ke depan, bagaimana nasibnya di akhirat. Makanya tadi di mukaddimah, ayat yang sangat sering dibacakan oleh para ulama. Ittaqullaha wal tangzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap diri memperhatikan sudah punya bekal apa untuk kehidupan masa depan, akhirat. Apa bekal kita? Pak, enggak takut, Pak? Enggak cukup teman kita kiri kanan, Pak? Tiba-tiba di grup WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak cukup enggak itu, Pak? Bekal apa? Al-mautul bab, kematian itu seperti pintu dan semua orang pasti melewatinya. Ya. Hati-hati. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara kita yang tahu pasti besok pagi nasib kita seperti apa. Tak seorang pun di antara kita yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Satu pelajaran yang kita lihat, wali kota Pekalongan. Sehat, gagah, baru pulang dari Makassar, kunjungan kerja, balik, ya, MCU-nya bagus, tiba-tiba bangun pagi-pagi, jatuh di kamar mandi, tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit, pindah ke rumah sakit daerah, sampai ke Semarang, gak ketolong. Ustaz, mendingan itu Ustaz. Daripada wali kota Batu, ya Allah. Ini KPK lagi asyik KPK sekarang. Lagi hobi nangkapin kepala daerah. Jadi radarnya itu lagi ke daerah-daerah, Pak. Bahkan sampai ada istilah KPK masuk desa. Karena sekarang setiap kepala desa menerima dana 1,4 sampai 1,9 miliar dana bantuan desa, DBD. Berapa? Ya. Manusia dibuat lupa dengan kehidupan akhirat. Makanya ketika kita lupa bahwa kita akan mati, maka akhirat itu kemudian hilang dalam kehidupan kita. Ada dorongan sedikit pun berbuat dosa. Wanita cantik, ya, berkuasa, dia mengajak kita. Ya, ingat kasus Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yusuf bukan berarti tidak mau, mau dia. Untunglah dia melihat tanda-tanda. Dia takut kepada Allah. Kalau dia lakukan, penguasa wanita begitu bisa menutup kasus itu. Tidak ada yang ketahuan. Tapi luar biasa Nabi Allah Yusuf, dia berkata, "Ana akhafullah, saya takut pada Tuhanku." Pak, semua perasaan, keyakinan kita takut kepada Allah, itu yang disebut takwa. Duit 5-6 miliar ditawarin, "Mas, ini bagian Anda. Sudah Anda enggak usah tanya, proyek udah beres." "Tapi Pak, udahlah, tapi apa?" "Udah, terima aja." Duh, ya Allah. Kebayang anak mau kuliah, ya Allah. Mertua lagi sakit, ya Allah. Belum pergi haji, ya Allah. Itu dapur belum diganti, ya Allah. Belum cicilan, ya Allah. Itu 6 miliar, ya Allah. Terima apa tidak? Terima apa tidak? Ya, terima. Ya, normal itu, normal, ya Allah. Terima dulu kan, sebagai orang beriman dan orang terhormat, terima dulu. Baru tanya, "Pak, duit ini dari mana?" Jangan bilang "tapi enggak, dari mana dulu?" Kan namanya rizki itu jangan ditolak, kan begitu. Tapi tanya dulu, "Ini rizki apa, uang ini dari mana?" Jelas dulu, Pak. Bukan soal halal haram, jelas dulu. Kalau tidak jelas, jangan. "Tapi Ustaz, aduh ya Allah. Gimana ya Allah? Ustaz sih tidak pakai contoh, coba 6 miliar taruh di sini." Ya. KPK itu nangkap sekarang. 46 juta ditangkap. 100 juta ditangkap. Gubernur Bengkulu, lebaran, cuma terima 16 juta. Ditangkap. Saya kebetulan punya tetangga, ya, penyidik KPK. Saya protes, "Antum kerja kayak gimana? Masa 16 juta kasihan, lebaran kan biasa. Ustaz, 16 juta aja dia terima, apalagi 1 miliar. Ya Allah." Ingat hadis tentang pengumpul zakat di masa Rasul. "Ya Rasulullah, ini zakat yang telah kumpulkan." Terus itu, "Ini uang yang aku terima dari mereka." Kata Rasul, "Kalau kamu di rumah tidak mengumpulkan zakat, mereka ngasih duit tidak?" "Tidak ya Rasul." "Kalau gitu jangan sentuh, taruh di situ semua." Ya Allah. Dari situlah kita mengenal undang-undang gratifikasi. Memang kalau bicara di masjid kelihatan jelas semua, ya Allah. Tapi kalau sudah di ruangan khusus, berat. Bapak-bapak, mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan manusia membandingkan dunia dengan akhirat. Buka surat 10 Yunus ayat 7-8. Geser dikit. Yunus surat ke-10 ayat 7-8. Ya. Pojok kanan atas halaman 209. Lihat baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang tidak lagi, la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, akhirat jadi kabur. Kok ada Ustaz orang yang tidak percaya? Saya bulan yang lalu, dua pekan yang lalu ketemu dengan Pak Ustaz Dr. Daud Rashid sudah tiba di Indonesia. Mudah-mudahan MJS mengundang beliau. Sempat ramai di internet, 50 hari dia ditahan di rumah tahanan deportasi. Tiap hari azan waktu sholat, sholat di rumah tahanan itu. 50 hari itu, Pak. Ya, apa yang terjadi? Seorang Italian, orang Itali, Katolik, dia berkata kepada teman-teman yang lain, itu kan ruangan begitu aja. Kalau kalian ingin beragama, lihat tuh orang Islam. Itu mereka sungguh-sungguh. Saya Katolik, tapi kalau musim salju, gak ada yang ke gereja. Mereka hatta salju, namanya azan ke masjid mereka. Panas, tapi kalau lagi puasa, puasa mereka. Kalau mau beragama tidak tanggung-tanggung, lihat itu orang Islam. Alhamdulillah 50 hari situ, salah seorang Meksiko syahadat masuk Islam. Ya Allah. Itu baru bilang mujahid. Di tahanan pun bisa bikin orang dapat hidayah. Antum udah puluhan tahun di kantor. Justru bikin orang murtad. Ya Allah. Tadi itu istiqomah ya. Berat, berat memang. La yarjuna liqa'ana, mereka tidak berharap berjumpa dengan kami. Ya. Sebagian ulama tafsir menerjemahkan perjumpaan dengan Allah yang paling nyata salat. Memang di Islam banyak ibadah, Pak, tapi salatlah perjumpaan kita dengan Allah. Salatlah, Pak. Coba lihat mulai kita berdiri, Allahu Akbar. Ustaz, kenapa begini? Ini tanda menyerah, tanda kita kecil. Coba antum ditodong, harta atau nyawa? Kan begitu kan? Antum mengatakan, aduh, gitu kan? Antum pernah enggak ditanya, ayo, bapak pilih mana? Istri bapak atau nyawa bapak? Apa bapak pilihan bapak? Coba. Coba. Mas, kalau todong sama perampok, pilih mana? Bapak hidup atau istri bapak? Apa pilih bapak? Apa istri bapak cerewet, udah begitu, apa semua. Pilih mana bapak? Pilih mana bapak? Nyawa bapak apa istri bapak yang dikasih? Ya Allah istri, ya Allah. Kasus entah, ya Allah. Itulah makanya duduklah sejenak, lakukan checklist muhasabah. Kalau anda suami yang luar biasa, saya akan mempertahankan istri saya. Awas, kalau kamu sentuh istri saya tidak tanggung-tanggung melawan anda. Anda berani, lawan dia. Kalau anda gugur, syahid di jalan Allah. Itu namanya suami sejati. Allah, beda dengan itu, ya Allah. Dah bosan ini, ya Allah. Niatnya lebih besar nikah lagi itu, ya Allah. Teman-teman, saya beritahu pada anda. Yang paling mahal dalam sebuah keluarga itu bukan soal berapa yang kamu berikan pada istri tiap bulan. Bukan berapa tingkat rumah yang sudah kamu bangun. Bukan berapa banyak angka deposito yang kau berikan pada istri. Bukan. Yang paling mahal dalam sebuah keluarga itu adalah kesetiaan. Terutama istri pertama. Saya memang berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain dalam bab ini. Tapi kalau kita lihat Rasulullah, dia tidak pernah memadu Khadijah. Baca sejarah. Selama Khadijah hidup, Rasulullah tidak pernah memadu. Bahkan membawa budak perempuan pun tidak pernah Rasulullah SAW lakukan. Ali bin Abi Thalib, selama Fatimah masih hidup, tidak pernah Ali Fatimah bikin masalah, apalagi soal yang satu itu. Utsman bin Affan, selama Ruqayyah masih hidup, enggak pernah berpikir tentang itu. Kenapa? Karena istri pertama lah yang susah hidup dengan kita, yang menderita dengan kita, yang melahirkan anak-anak kita, yang tahu semua kesulitan kita. Kita ini suami jadi baik, Pak, mohon maaf saya beritahu, hanya karena istri kita menutup aib kita. Coba bayangkan kalau istri buka di FB semua aib kita, ya Allah, mana mungkin anda mau dengar ceramah saya. Kita laki-laki, apa kalimat itu? Di balik laki-laki yang sukses, ada istri, ada wanita-wanita hebat di belakang mereka. Mas, tarik pendapat anda tadi itu ya. Jadi, la yarjuna liqa'ana. Mereka tidak berharap berjumpa dengan kami. Kenapa? Karena waradu bil hayatid dunya. Karena mereka sudah merasa tentram dengan kehidupan dunia. Pak, hati-hati hidup, jangan terlalu nyaman, Pak, hidup. Selama Bapak hidup masih banyak kesulitan, Pak, bersyukur, masih terasa Allah. Tapi kalau anda sudah hidup nyaman banget, Pak, coba lihat kawan-kawan anda. Dulu ya Allah rajin banget, sholat berjamaah, posisi makin bagus, nggak pernah nongol lagi di masjid. Naik jabatan, tinggal Jumat. Ya, diangkat jadi direksi, tinggal Idul Fitri. Ya Allah. Pas jadi owner, tinggal mah datang ke masjid sekali. Itu pun langsung paling depan imam. Diapain? Disolatin, ya Allah. Janganlah seperti itu. Antum urut ke bawah sedikit, ayat 10. 10 ayat 10. Ya? Bagaimana itu mereka? 10 ayat 12, digeser kursornya ke bawah. Ayat 12. Wa idza masal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri masa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Manusia kalau ditimpa musibah, masalah, dia berdoa kepada kami. Lagi duduk, ya Allah, ya Allah, lama banget. Kayak tadi itu ada yang sholat, doanya lama banget di pojok itu, ya Allah. Berdiri, berjalan, ya Allah, ya Allah. Lagi tidur, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika masalah itu kami angkat, marraka allam yad'una. Dia berlalu begitu saja, seakan-akan tidak pernah bermohon kepada kami. Ini manusia. Pak, mari kita evaluasi diri kita dan keluarga kita. La yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya. Mereka sudah rido dengan kehidupan dunia. Bahkan watma'annu biha, tentrem, ya Allah. Saya tanya, Pak, coba makanan apa yang pernah bertahan lama? Makanan enak apa yang pernah bertahan lama ketika melewati tenggorokan? Coba, Pak. Saya nanya, mana yang tadi itu? Ya. Makanan apa yang paling ente suka? Kan tiap orang beda-beda. Makanan apa? Martabak. Ya Allah, pantasan derajatnya martabak doang. Ada orang martabak, Ustaz. Ya, coba kita lihat. Dulu kita pingin Black Forest, ya. Sekali kita makan, ya begitu aja Black Forest, ya. Keju, comro, udah lewat sini mah, selesai. Baju mahal mana yang kita pakai bertahan, Pak? Sekali pakai bekas. Makanya lihat baju di lemari istri anda banyak banget karena dia nggak mau pakai yang bekas, baru terus. Ini yang bikin masalah di kita. Ada ibu-ibu ya, padahal apa sih? Coba lihat nanti kalau kita sudah mulai tua, anak-anak sudah besar, salah satu mengevaluasi suami istri, buka lemari kita masing-masing ya, baju kita dari SMA masih ada, baju istri kita udah nggak ada semua. Lihat tiga lemari, isi semua tuh. Joya apa tuh semua penuh. Di kita maya itu-itu aja. Koko paling dua-dua itu, ya Allah. Ya. Dunia itu. Mohon maaf ini ya, saya bicara lebih serius lagi. Kita sebagai laki-laki yang sudah menikah. Ada pria mana sih yang bisa bertahan di atas perut istrinya? Berapa lama? Ya, apalagi dia tua-tua. Ya, kerak-kerak-kerak-kerak-kerak, selesai. Enggak ada yang bertahan. Hei, kalla bal tuhibbunal ajila wa tadarunal akhirah. Sekali-kali tidak, kamu lebih cenderung dengan kehidupan dunia, suka sekali melupakan kehidupan akhirat. Nanti sudah masuk ke rumah sakit, pasang semua selang, napas tinggal satu. Ya Allah. Datang ustaz. Ustaz, tolong ustaz, suami saya ditalkin. Baik. Pak, dibisikin. Ikutin kalimat saya. La ilaha illallah. Kalau orang itu beriman dan dia istiqamah, dia akan pelan-pelan. Ya, air matanya jatuh. Ya Allah. Tapi kalau dia cenderung kepada dunia, ketika ustaz itu bilang la ilaha illallah, dia gini-gini juga. Ya Allah. Dia menolak, ya Allah. Jangan tertipu dengan dunia. Seorang pengusaha kaya di Pondok Indah, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya, 4 orang yang sukses. Nak, ayah telah memberikan kalian semuanya kesuksesan. Ayah mungkin gak lama lagi hidup dengan keadaan seperti ini. Ayah berpesan kepada kalian, nak. Kalau nanti ayah meninggal, jangan lupa ini kos kaki kesayangan ayah. Tolong kalian titip ke yang memandikan ayah, pakaikan nanti. Seminggu berikutnya betul, sang pengusaha ini meninggal. Ketika sang ustaz sudah memulai mengafani, anak-anak datang, "Ustaz, tunggu ustaz, ini wasiat apa?" "Ayah sebelum meninggal minta dipakaikan kaos kaki." Kata ustaz, "Enggak bisa. Tidak ada dalil satupun. Yang boleh nempel pada tubuh jenazah cuma dua, kain helai, kain kafan." Tapi itu tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sudah dikenal oleh keluarga, notaris keluarga. "Assalamualaikum, salam. Mohon maaf ustaz, saya notaris keluarga." "Kenapa? Ada apa ini?" "Ya, ini saya akan bacakan wasiat orang tua mereka." Tahu enggak ketika wasiat itu dibaca? "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayah yakin kalian sekarang lagi berantem sama ustaz." "Ya Allah, bapaknya tahu ya Allah. Kalian memaksakan wasiat ayah untuk pakaikan kaos kaki ke ayah dan ustaz menolak." "Kenapa ustaz menolak?" "Ketahuilah ya nak, walaupun ayah kaya punya warisan banyak, ternyata ketika akan meninggal, kaos kaki butut pun tidak boleh ayah bawa." Ya Allah, anaknya menangis. Baru sadar dunia tidak berarti ketika orang sudah tiada. Apa yang bapak banggakan? Harta diributin oleh anak, diributin istri. Apalagi kalau punya istri dua. Wah, kantem itu ya Allah. Mikir ya Allah. Ya? Itulah sebabnya jangan tertipu dengan kehidupan dunia. La yagurranna kataqallubul ladina kafaru fil bilad. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Jangan hatimu itu merasa apa dengan kelebihan orang-orang kafir. Ya Allah. Pak, apa yang membuat? Enggak ada dunia yang bertahan lama, Pak. Ya. Sekali lagi, 1438 Hijriah kurang 24 jam akan selesai. Mari kita muhasabah, menghitung diri kita. Terutama tugas pokok kita. Sudahkah kita menjaga keluarga kita, istri kita, anak kita, anak-anak kita, yang gadis kita yang belum berhijab, PR banyak. Anak kita yang subuh agak lama dibangunin, PR lama. Anak kita tiap maghrib jarang baca Quran, PR lama. Anak kita di sekolah kadang-kadang guru panggil kita 2-3 kali, kenapa? Dia mukul anak orang, PR lama. Pak, Bu, mari lakukan muhasabah, hitung diri kita dan keluarga kita, agar nanti kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir. Apa? Orang-orang kafir berkata, "Yaqulu ya laitani kuntu turaba." Kalau tahu begini nasib kami, ya Allah, mendingan kami jadi tanah. Mari, mudah-mudahan 1439 Hijriah, umat Islam nasibnya lebih baik lagi. Pemimpin umat Islam lebih baik lagi. Para ulama, para ustaz lebih ikhlas dan lebih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dijauhkan dari kriminalisasi siapapun di bangsa ini. Kita mohon bangsa ini jangan terpecah belah dengan segala macam isu-isu yang lain, termasuk isu komunisme. Hati-hati, Pak. Ya, sampaikan ke Alex, ke Francis, musuh kita komunis di negeri ini. Jangan biarkan komunis bangkit di negeri ini, Pak. Berat sekali, Pak. Ya. Ya, jangan sampai kemudian generasi bangsa lupa bagaimana pengkhianatan komunis. Kalau di Madinah ada pengkhianatan Bani Khaybar, Yahudi Khaybar, maka di Indonesia ada pengkhianatan komunis. Hati-hati, Pak. Ini kita jaga bangsa ini. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Rohingya ya Allah. Fi Syria ya Allah, wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Janganlah kau buat kami berdosa kecuali engkau ampuni ya Allah. Apalagi dosa kami pada istri kami, pada anak-anak kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, sebagaimana engkau menjaga seorang Ismail kepada Ibrahim ya Allah. Jaga putri-putri kami ya Allah, sebagaimana engkau menjaga Fatimah kepada Nabi Yuna Muhammad. Ya Allah, jauhkan fitnah pada keluarga kami, pada putra-putri kami. Ampuni mulut ucapan putra-putri kami yang kadang masih kasar, bahkan kotor. Ya Allah, berikan kesabaran para istri kami. Ya Allah, membesarkan, menemani, mendidik, membesarkan putra-putri kami. Ya Allah, murahkan rizki kami. Ya Allah, karir kami. Ya Allah, bisnis kami. Ya Allah, pekerjaan kami. Ya Allah, korporat kami. Ya Allah, beri kami dapat mencium Hajaral Aswad ya Allah di rumah yang kau sucikan, Ka'bah al-Muqaddasa. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma arzukna taubatan nasuha ya mukallibal qulub. Thabbit kulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.